Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'inna billahi wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan membaca kitab yang ditulis oleh ulama, yakni al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Ad-Da'u wad-Dawa. Pada pertemuan sebelumnya, yakni pada fasl terkait dengan orang-orang yang tertipu dengan diri-diri mereka, tertipu dengan beberapa hadis, keliru dalam memaknai hadis, berdalil dengan perkara-perkara yang tidak tepat untuk dijadikan dalil dari perbuatan salahnya, dosanya, kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya kata Imam rahimahullah, wa minhum man yaltar bi abaihi wa aslafihi, seorang yang tertipu dengan bapak-bapak mereka dan salah-salah mereka, dengan pendahulu-pendahulunya. Wa anna lahum indallahi makanatan wa sholahan, kata orang yang maghrur, yang tertipu ini, bahwasanya mereka di sisi Allah memiliki kedudukan, kesolehan, melihat bapak-bapaknya, salaf-salafnya, kemudian ia jadikan dalil untuk menghalalkan apa saja dari perbuatan dia berupa kemaksiatan dan dosa. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan bimbingan, penegasan terkait dengan nasab, ya, tidaklah berpengaruh kepada individu-individu yang lain. Orang-orang tuanya termasuk dari orang yang sholih, min awliya'illah, bahkan misalkan wali-wali Allah, tidak menjamin kemudian anak-anaknya pun sama kemudian. Kesolehan orang tuanya langsung otomatis mengangkat derajat atau menjadikan anaknya ini mesti solih, pasti menjadi orang yang baik, walaupun tidak jaminan. Akan tapi masing-masing pribadi kita yang mengusahakan dan mempertanggungjawabkan dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ma min rajulin yasluku tariqan yatlubu fihi ilma illa sahalallahu lahu bihi tariqal jannah. Tidaklah ada seorang yang menempuh satu jalan di dalam menuntut ilmu, melainkan Allah akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Alhamdulillah, dalam kondisi hujan demikian, untuk berusaha ya, meraih kebaikan talabul ilm, dan semoga Allah melimpahkan rahmatnya, memberikan timbangan yang berat pada kebaikan kita semua. Talabul ilmi ini satu jalan untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadis ini kata Rasul, "Wa man atta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Ini syahid yang kita bahas dalam pembahasan ini. Akan tapi barang siapa yang lamban di dalam amalan dia, maka tidak bisa kemudian nasabnya mempercepatnya. Ya, nasab dia tidak bisa kemudian jadikan semacam apa ya, jaminan, karena nasabnya orang-orang solid sebelumnya, minal masyayikh, minal ulama, kemudian dia dengan PD-nya berarti akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, aman dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keturunan orang soleh. Padahal kita tahu bagaimana kisah-kisah orang-orang terbaik terdahulu dari kalangan anbiya wal mursalin. Ya. Bagaimana kisahnya putra Nuh alaihissalam. Kurang apa? Rasul pertama yang Allah utus, anaknya tidak semuanya kemudian mengikuti beliau, qadarullah. Tidak kemudian dijamin selamat. Jadi lam yusri bihi nasab, nasab ini tidak bisa menjadi jaminan. Sehingga di sini orang ini tertipu dengan abaihi, bapak-bapaknya, pendahulu-pendahulunya, karena dia merasa terahnya, yakni atasannya dari bapak, kakek, buyut ke atas ini dari pendahulunya, orang-orang yang soleh, orang yang baik. Dengan itu dia maghrur, tertipu. Nah, berarti dirinya nanti juga apa? Akan baik, selamat. Berakhir dengan kebaikan. Maka yang demikian, maghrur namanya. Terpedaya, tertipu. Maka ini di antara orang yang ada yang demikian, kata Imam Rahimahullah. Dia melanjutkan falayad'unahu hatta yukhallisu. Orang-orang yakni pendahulunya dari keluarganya ini tidak akan membiarkan dia begitu saja. Sampai kemudian ia akan membebaskan kalau memang ada kesalahan. Kalau memang nanti akan diazab oleh Allah, tidak akan dibiarkan. Pasti akan berusaha diselamatkan oleh atasan dari bapak, kakek, sampai atas dari pendahulu-pendahulunya, salaf-salafnya. Kama yusyahadu fi hadratil muluk, sebagaimana disaksikan pada sisi para raja. Ya, orang ini mengkiaskan. Kata dia, fainal muluka tahadu lihawasim dunub abna'ihim waqaribihim. Sesungguhnya para raja ini memaafkan untuk orang-orang khusus mereka, kesalahan dosa dari anak-anak mereka, karib kerabat mereka. Para raja, ya, kita tahu ya, bagaimana kondisi undang-undang manusia. Ya, bahkan yang kita lihat saja di sekitar kita, ketika ada satu kasus ya, yang menimpa keluarganya. Sekian tendensi-tendensi yang muncul tidak serta-merta kemudian diselamatkan kerabatnya atau dihukum kerabatnya, mesti ada istilah terang ya, politik-politiknya. Ya, ini hukum manusia. Kalaupun ada ya, kemudian mereka memaafkan atau tidak menghukum dari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, itu pun dengan sekian pertimbangan. Nah, kemaslahatan untuk dunia dia, madorotnya ini ada timbangannya di sini. Maka tidak dibenarkan kemudian mengkiaskan dengan kondisi-kondisi yang dilakukan para raja. Wa idza waqa'a ahadun minhum fi amrin mufbi, fallasahu abuhu wajadhu bi jahihi wa manzilatihi. Maka jika salah seorang dari mereka terjatuh dalam amrun mufbi, yakni suatu kasus yang besar, maka bapaknya, kakeknya akan membantu dia, membebaskannya. dengan jah, yang kedudukan dia, pangkat dia. Nah, maka ini tentu kias yang tidak benar. Sekali lagi, nasab tidak menjamin keselamatan seseorang. Ya. Walaupun keturunan dari darah biru, orang-orang terbaik di masanya tidak menjamin kemudian dia selamat dari ancaman Allah SWT jika dia melanggar syariat-syariat yang Allah perintahkan. Di dalam firman Allah pula Allah tegaskan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribuhum indana zulfa illa man amana wa amila sholihah. Ini yang menjadi jaminan, ya. Tidaklah harta-harta kalian, begitu pula anak-anak kalian, bisa mendekatkan diri di sisi kami dengan sedekat-dekatnya, ya. Melainkan orang-orang yang beriman, man'aman, wa'amla sholihah, dan yang beramal sholih. Ya, ini yang menjamin siapapun orangnya, bagaimanapun kedudukannya, ya, dari konglomerat maupun rakyat jelata. Tapi kalau dua ini yang dominan pada dirinya, keimanannya, amal solehnya, maka ini yang akan menjadikan kedudukan dia tinggi di sisi Allah, mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa melihat keturunan siapa dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan yang Allah nilai, bukan secara zahir materi jasadnya atau bahkan nasabnya. Nah, berikutnya qala rahimahullah, wa minhum man yazkar bi annallaha ghaniyun an adabi wa adabu la yazidu fi mulki syai'a. Di antara mereka pula ada yang tertipu dengan mengatakan bahwasanya Allah Maha Kaya, tidak butuh terhadap apa adabnya. Allah tidak butuh mengadab hambanya. Ya. Karena apa? Kalaupun Allah mengadab hambanya, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Lahu. Ya. Apa kebutuhan Allah dengan mengadab orang-orang yang bersalah? Oh, kerajaan Allah tetap sah. Kekuasaannya tetap tidak berkurang. Juga tidak menambah kekuasaan Allah dengan mengadab hamba-hambanya yang berdosa. Ini persangkaan orang yang tertipu. Wa rahmatuhu la tanqusu min mulki syai'a. Begitu pula rahmatnya. Ya. Tidak akan mengurangi kekuasaannya sedikit pun. Fayaqul, sehingga dia ucapkan, ana mutarrun ila rahmati. Aku sangat butuh pada rahmatnya. Wa huwa aghna, aghnal aghnia. Dan Allah adalah zat yang maha kaya. Walau anna fakiran miskinan muttoran ila syurbati ma'in indaman fi darihi syatun yajri lana man'ahu minha. Kalau seandainya ada seorang yang fakir, miskin, butuh kepada seteguk air di sisi seorang yang di rumahnya ada sungai mengalir, maka dia tidak akan melarang orang tadi untuk mengambil minum darinya. Wallahu akram wa awsa. Sedangkan Allah lebih karim, lebih mulia, lebih dermawan, lebih luas karunia-Nya. Fal maghfiratu la tanqusu syai'an. Maka ampunannya tidak akan mengurangi keluasan rahmat Allah sedikit pun. Wal uqubatu la tazidu fi mulki syai'an. Begitu pula hukuman Allah tidak akan menambah kerajaan dan kekuasaan Allah sedikit pun. Maka dengan ini berbuat saja semaunya. Tidak akan diadab. Karena apa? Allah Maha Kaya, tidak butuh ngadab hambanya buat apa? Ini persangkaan mereka, orang-orang yang mahrur, ya, tertipu dengan dirinya sendiri. Qala rahimallahu wa minhum, di antaranya mereka pula, man yaghtar bi fahmi fasidin fahimahu huwa wadrabhu min nususil Qur'an wa sunnah fattakalu alaih. Ada pula yang tertipu dengan pemahaman rusak mereka. Ia pahami dan yang semisalnya ya, dari apa? Nas-nas Al-Quran. Begitu pula nas-nas dari sunnah hati. Maka ketika sudah keliru pemahamannya, fattakalu alaih. Dia pun bersandar pada nas-nas yang dia pahami dengan semaunya sendiri ini. Ketika liba'adhim ala qawlihi ta'ala, sebagaimana pesandarnya sebagian mereka terhadap firman Allah Ta'ala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan sungguh, kelak Rabbmu akan memberikan kepadamu karunia, wahai Nabi SAW. Fatardha, maka kemudian hatimu akan ridho, puas. Bagaimana sisi pendalilan orang ini dengan ayat ini? Maka dijelaskan oleh Imam rahimahullah, qalu, mereka berdalil dengan ayat ini, mereka katakan, wa huwa la yardha an yakuna fin nari ahadun min ummati. Yani Rasul ya, tidak ridho salah satu dari umatnya itu akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Karena apa? Yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan berikan kepadamu karunia dan kau pun ridho, puas dengan karunia yang Allah berikan. Maka pengertian mereka, Allah tidak akan ridho kemudian ada salah satu umatnya yang dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Alhamdulillah. Wahada min akbahil jahil. Ini pemahaman paling bodohnya, paling rusaknya, paling kotornya. Kata beliau. Wa biyanil kadzib alaih. Dan kedustaan yang paling nyata kepada Rasulullah SAW. Dari mana? Sisi kedustaannya. Ya. Fa'innahu yardha bima yardha bihi Rabbuh azza wa jalla. Karena Rasulullah SAW, utusan Allah, orang pilihan. Ya. Di mana Rasulullah orang yang paling bertakwa. Beliau ridho dengan apa yang Allah ridho. Tidak mungkin berani kemudian meridhoi apa yang Allah tidak ridhoi. Begitu pula sebaliknya. Tidak mungkin Rasulullah tidak ridho dengan apa yang Allah ridhoi. Wallahu ta'ala yardihi ta'dhibad dhulamah wal fasaqah wal khawana wal musyrin 'ala al kaba'ir. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau ridho di dalam Allah mengazab orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang khianat, para pengkhianat. Begitu pula Allah menjadikan ridho kepada Rasul, Allah mengadab orang-orang yang musyrikin 'alal kaba'ir, terus menerus melakukan dosa besar. Nah, fahasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yardha bima yardha bi rabbuh tabaraka wa ta'ala. Maka mana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani untuk tidak ridho dengan apa yang diridhoi oleh Rabb-nya tabaraka wa ta'ala. Allah tentukan orang-orang yang zalim, fasik, suka khianat, musir alal kabair, terus-terus melakukan dosa besar. Allah akan azab orang-orang ini sesuai dengan tingkatan-tingkatan kefasikannya, tingkatan-tingkatan kezalimannya. Maka tidak mungkin kemudian Rasulullah tidak ridho dengan apa yang Allah ridhoi. Tidak mungkin kemudian Rasulullah akan apa? Menerobos batasan-batasan yang Allah tetapkan. Tidak mungkin. Tapi orang ini berani mengatakan dengan menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Ya, Rasulullah itu tidak akan ridho ada umatnya masuk neraka. Maka bebas kita untuk melakukan dosa kemaksiatan dengan pedenya. Padahal jelas dalam hadis yang menyebutkan terkait orang-orang yang tertahan, tidak bisa masuk ke dalam atau tidak bisa mencicipi, meminum dari air yang ada di hautnya Nabi SAW dihalau oleh para malaikat. Ya. Maka di situ bertanya Rasulullah kepada malaikat, kenapa umat-umat di atas, karena ada tandanya, umatku. Maka dijawab, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, kebid'ahan-kebid'ahan yang dibuat. Ya. Maka orang yang melakukan perkara baru ini termasuk tidak akan mendapatkan air dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Melakukan perkara-perkara kebid'ahan sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dihalau. Nah di sini, tidak kemudian semua pasti enak semua. Tidak ada yang mendapatkan hukuman. Epoch. Nah, bahkan Rasulullah di Isra Mi'raj melihat sepian dari orang-orang yang diazab. Dikatakan bahwa ini umatmu nanti yang melakukan dosa ini, dosa ini. Demikian azabnya nanti. Maka ini pemahaman yang disebutkan imam min akdahil jahil. Kebodohan yang sangat. Sangat jelek. Nah. Qala rahimahullah berikutnya. Wa katikali ba'dihim ala qawli ta'ala. Demikian pula seperti sandaran mereka. Nah, sebagian mereka terhadap firman Allah Ta'ala, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Perhatikan. Ya. Lebih beratnya itu karena apa? Mereka bisa berdalil ya, dengan landasan. Nah, seolah-olah ilmiah apa yang mereka sampaikan. Karena apa? Punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Ya. Maka mereka serta-merta ketika melihat ayat ini, semua dosa pasti Allah ampuni. Ya. Tidak ada koiknya sama sekali. Lakukan saja sujud dosa semaunya. Ini dalilnya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah musta'an. Maka kata imam, wa hadza aidan min akdhahil jahil. Ini juga masuk. Termasuk dari kebodohan yang paling. Paling bodohnya. Paling rusaknya pemahaman. Fa inna syirka dakhilan fi hadzal ayah, katanya. Sungguhnya syirik masuk dalam pengumuman ayat ini. Fa'innahu ra'atul dhunub wa'asa syuha. Dan syirik ini pentolannya dosa. Dasarnya. Ya. Wala khilafa anna hadhil ayat fi haqqit ta'ibin. Ternyata apa? Tidak ada khilaf. Bahwasanya ayat ini, inna Allah yaghfiru dhunuba, ini pada orang-orang yang bertobat. Ya. Meninggal dengan ada kesempatan Allah berikan dia untuk tobat dari dosanya apapun termasuk kesyirikan. Ini khusus bagi taib orang-orang yang tobat masuk pada ayat ini. Fa innahu yaghfiru dzunuba kulli taib min ayyi dzambin kana. Maka Allah mengampuni dosa setiap dosa apapun dosa tersebut bahkan dosa syirik. Kufuran. Kalau ada kesempatan tobat, ada kesempatan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tepat kalau berdalil dengan itu. Apa? Kesempatan tobat. Tobatnya taubatun nasuha, sebenar-benarnya tobat yang syaratnya sudah pernah kita bahas. Ya. Dipenuhi syarat-syaratnya. Walau kafil ayat fi haqqi ghairi ta'ibin la batala nususul wa'id kulluha. Kalau seandainya ayat ini ditujukan kepada orang selain orang-orang yang bertobat, maka akan sia-sia nas-nas terkait dengan ancaman-ancaman seluruhnya. Tidak ada gunanya. Allah mengancam barang siapa innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu wa ma'wahu nar wa malu zalimin wa malu zalimin ansar. Tidak jadi, tidak fungsi apa ancaman tersebut. Karena apa? Allah akan ampuni ya, dengan mutlak. Ya. Begitu pula wahid itu ikhraji qaumi minal muwahhidin minan nar bisyafa'ah. Hadis-hadis yang menerangkan nanti akan dikeluarkan satu kaum minal muwahhidin, orang-orang yang muwahhid, yang ada tauhid pada dirinya, dari neraka nanti dengan syafaat. Ya. Karena syafaat itu kan banyak. Syafaatul uzma. Ini jelas-jelas tidak paham dengan macam-macam syafaat otomatis. Karena nanti memang ada syafaat uzma yang ini khusus ya Rasulullah SAW. Ya, disegerakannya besar. Ada syafaat di mana orang yang mestinya masuk neraka tidak jadi. Ada syafaat pula orang yang masuk jannah, sudah masuk jannah, dinaikkan derajatnya. Ada pula syafaat minal muwahhidin yang masuk neraka kemudian dientaskan. Ini semua ada. Bentuk-bentuk syafaat. Ini dalil bahwasanya ada yang masuk neraka. Karena apa? Diazab sebab dosanya. Bukan kemudian enak berdosa, bermaksiat, apa saja. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tidak tepat untuk menempatkan ayat ini sebagai dalil. Allah Maha mengampuni, iya. Tapi ayat ini untuk siapa? Untuk kasus apa? Ada sendiri. Yakni orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggalnya. Uang orang meninggal saja Allah sebutkan, apa Rasulullah sebutkan, sebelum ghor-ghorah masih diterima. Tapi kalau sudah tersengal-sengal di tenggorokan nyawanya, sudah tertutup itu taubat. Atau sudah terbitnya matahari dari arah tenggelam, dari arah barat. Ini juga sudah tidak diterima taubat. Ya, dua waktu ini. Maka tidak kemudian sembarang dalil bisa digunakan untuk ya, menghalalkan dari apa yang dia maukan. Karena ini berdasarkan hawa nafsunya. Wa hadza innama utiya sahibuhu min qillati 'ilmihi wa fahmihi. Dan pemahaman demikian hanyalah muncul dari pemiliknya yang memang kurang ilmu dan pemahamannya terkait dengan ayat ataupun hati. Fa innahu subhanahu wa ta'ala amma wa atla. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan umum mutlak. Fa'uli ma'anahu arada ta'ibin. Dan diketahui yang dimaukan di sini bagi orang-orang yang bertobat. Tidak mutlak semuanya serta merta. Nah, wa fi surat An-Nisa khassasa wa qayyada. Di dalam surat lain, surat An-Nisa, Allah menyebutkan dengan khusus dan diberikan koi-koi, batasan-batasan. Faqala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa ya orang yang mempersekutukan Allah dengan satu apapun dari makhluknya. Dan Allah mengampuni dosa duna dzalik yang kadarnya di bawah syirik. Ya. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, masih ada koidnya, liman yasha. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Fa akhbarallahu subhanahu annahu la yaghfir syirk. Di sini Allah menghabarkan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa akhbara annahu yaghfiru ma duna. Dan Allah lanjutannya menghabarkan Allah mengampuni dosa di bawah yang kadarnya di bawah kesyirikan. Ini jelas Allah tidak akan mengampuni orang yang mati membawa dosa syirik. Sudah vonisnya pasti khalidun finnar. Ya. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu sudah satu kepastian. Kalau tidak sempat tobat, tidak mau tobat ketika menjelang matinya. Nah, kalau ada kesempatan tobat, alhamdulillah, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, ada peluang ya, diampuni oleh Allah tahta masyiatillah. Kenapa? dia bawa dosa besar. Dan harapannya tentu supaya diampuni oleh Allah SWT. Ketika dia tobatnya benar, sesuai dengan syarat-syaratnya, yakinlah pasti Allah akan ampuni. Walau kana hadza fi haqqihi lam yufarriq bain asy-syirki wa ghairi. Kalau yang ayat kedua ini, yang Allah qaid ini, ya, ditujukan pada orang yang taubat, ya, maka tidak dibedakan antara syirik dan yang lain, tapi di sini dibedakan karena memang tujuannya bukan untuk orang yang bertobat secara umum. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa yang di bawah kafirnya, di bawah dosa syirik. Itu pun lima yasha bagi yang Allah kehendaki. Nah. Tapi yang tadi, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah, maka tidak ada khilaf para ulama yang dimaukan adalah bagi orang-orang yang bertaubat sebelum matinya. Jadi enggak kemudian sudah kerjakan aja dosa, kesalahan, maksiat, bebas. Karena apa? Allah akan ampuni semuanya tanpa tobat sekalipun. Na'udzubillah. Enggak ada pemahaman yang demikian. Qala rahimallahu wa kal firari fa'adil juhal. Biqaulihi ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Juga seperti tertipunya sebagian orang yang jahil dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang memperdayamu dengan Rabbmu yang maha karim, maha dermawan? Kenapa kau terperdaya? Rabbmu itu maha karim, maha dermawan. Maka dia katakan fayakul karmuh. Sini karmuh. Kemuliaan dermawanmu ya Allah. Waktu dia kulu ba'aduhum. Innahu laqonal muhtar hujjatah. Wahada jahlun qabih. Sebagian mereka mengatakan, sungguhnya Allah membacakan. Ya. Yani kepada muhtar, orang-orang yang tertipu. Karena kalimat dia kepada kita, hanya orang-orang yang tertipu, hujjata, hujjahnya. Apa yang memperdayamu? Rabbmu itu loh maha karim. Allah yang maha dermawan. Tidak usah sungkan-sungkan. Masih atau tidak apa-apa. Maunya demikian. Wahada jahlan qabih. Makanya kebutuhan yang sangat jelek. Wa innama gharrahu bi rabbil ghurur. Sungguhnya ya dia diperdaya al-ghurur hanyalah ia terperdaya dengan penipu yang maghrur yang menyatakan bahwasanya ayat ini yang melegalkan boleh ya enggak usah kau terperdaya untuk melakukan kemaksiatan dosa. Allah itu maha karim. Nah, wa syaitan al-ghurur, ini syaitan maksudnya yang menipu. Wa nafsuhu, begitu pula hawa nafsunya. Di mana hawa nafsunya al-amaratu bisu, yang senantiasa memerintahkan pada kejelekan. Wa jahlu wa hawahu, begitu pula kejahilannya dan hawa nafsunya. Wa ta subhana fil abdil karim. Allah SWT di sini menyebutkan dengan lafaz al-karim. Apa itu al-karim? Wa as-sayyidus syadid al-adhim al-muta' alladhi la yanbaghi al-ightirar bihi wa la ihmalu haqqih. Al-karim, sayyid, yakni tuan, pemilik, yakni yang maha kuat, maha agung, yang ditaati, yang tidak sepantasnya tertipu dengannya, dengan ayat tadi, wala ihmalu haqqih, tidak sepatasnya pula untuk melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Fa wada'a hadzal muqtar al-ghurur fi ghairi mawdi'ih, maka orang yang tertipu ini meletakkan tipuan ini pada bukan tempatnya, dimaukan sesuai dengan hawa nafsunya saja. Wal tarro bima la yanbaghi iqtaru bih, maka tertipulah dengan apa yang semestinya tidak tertipu dengannya. Mestinya menempatkan ayat ini ya pada tempatnya. Tahu Allah Maha Karim, maka semestinya mendudukkan bagaimana kedudukan Allah, yakni memenuhi hak-haknya yang kita wajib tunaikan apa dari syariat-syariatnya. Bukan kemudian ambil enaknya saja, memaknai ayat-ayat Allah sesuai dengan hawa nafsunya. Naudzubillah. Begitu pula berikutnya kata Imam rahimahullah, wa kaltirari fa'adihi biqawli ta'ala inna, juga seperti tertipunya sebagian mereka dengan firman Allah Ta'ala tentang neraka. La yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla, dalam surat Al-Lail. Tidaklah akan memasuki an-nar ini melainkan al-ashqa, orang yang paling celaka. Alladhi kadzdzaba wa tawalla, yang memiliki sifat apa? Kadzdzaba, yang mendustakan. Mendustakan syariat Allah, ayat-ayat Allah. Wa tawalla, paling dari keimanan mereka. Wa qawluhu, begitu pula firman Allah yang lain, uiddat lil kafirin, neraka itu disiapkan, telah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Sedangkan kita, aku ini bukan orang yang mendustakan, bukan pula orang yang berpaling, bukan pula orang yang kafir, maka tidak akan masuk neraka ini. Ini bentuk maghrurnya, apa? Tertipunya dia demikian. Tidak akan masuk kecuali orang yang paling celaka, ya ini apa? Kadzdzaba wa tawalla. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang berpaling dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan uiddat lil kafirin, neraka itu telah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Dan masih beribadah kepada Allah, masih sholat, zakat, maka tidak akan masuk neraka ini. Walam yadri hadzal muqta, ternyata orang ini tidak tahu, ya, orang yang tertipu ini tidak paham anna qawlahu ta'ala, bahwasanya firman Allah Ta'ala di ayat yang sebelumnya, fa'andartukum naran taladdha, maka aku peringatkan bagi kalian naran taladdha, api yang menyala-nyala. Hiya linarin mahsusah min jumlati darakati jahannam, yang dimaukan di sini, ya, ini untuk neraka yang khusus. Ya. Min jumlati darakati jahannam, dari tingkatan-tingkatan jahannam. Kalau derajat yang kita dengar derajat, maka ini tingkatan naik. Derajat surga itu akan berarti dari bawah ke atas. Tapi kalau darakat, ya, ini ke bawah tingkatannya. Mereka yang dimaksudkan di sini, la yaslaha illal ashqa, ini darokat yang bawah, tingkatan yang bawah. Yang memasukinya, yakni orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, berpaling dari keimanan mereka. Walau kanat jami'a jahannam, fawwa subhanallah yaqul la yaquluha. Jadi tidak untuk semua yang dimaksudkan semua neraka jahanam, tidak. Sehingga di sini Allah tidak menyebutkan dengan la yaquluha. Ya, ini akan disebutkan nanti oleh Syekh perbedaannya. La yaslaha dengan la yaquluha. Ini secara makna bahasa Indonesia sama, tidak akan masuk, tidak akan memasukinya. Ya. Hanya kegunaan atau maksud dari ayat ini berbeda. Nah. Fa subhanallahi yaqul la yaqulha bal qala la yaslaha illal ashqa. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan la yaqulha illal ashqa, ya, tapi la yaslaha illal ashqa. Karena ada yang dimaukan kekhususan, tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang paling celaka. Wala yalzamu min adamis soliha adamu dukhuliha. Maka dari ayat ini, ya, tidak mesti, ya, tidak harus Adam sholiha, yakni dinafikannya kalimat asol, asolyu, yakni layaslahayu. Kemudian berkonsekuen Adamu dukuliha, tidak disebutkannya asolyu, ini kemudian berarti dia juga tidak akan masuk. Ini tidak demikian konsekuensinya. Allah pahami ya. Tidak mesti ya. Allah menyebutkan layaslahayu, misalkan kita artikan tidak akan dimaknakan selain masuk dengan bahasa yang lain, tidak akan meraihnya misalnya, walaupun ini tidak tepat ya. Nah, tidak mesti dengan kalimat tidak akan dilemparkan ke neraka ini berkonsekuensi kemudian tidak akan masuk ke neraka gitu ya. Maksudnya ini karena apa? Yang dimaukan Allah khusus, bukan umum. Al-ayat al-lati fa'inna sholiyah akhasu minat buhul. Ini insya Allah lebih bisa memaham. Karena kalimat as-sholi layas laha ini lebih khusus daripada ad-duhul layat puluha. Jadi as-sholi ini akhas, lebih khusus bahasanya. Wa nafyul akhas la yastalzim nafyal am, maka penafian sesuatu yang khusus ini tidak mesti kemudian menafikan yang umum ya. Dikatakan la yaslaha ada kemungkinan tetap duhul ilaiha tahu ya. Walaupun tidak disebutkan di sini apa secara syar'i langsung ya. Dinafikan di sini oleh Allah tidak akan maksudnya kecuali orang yang paling celaka. Tidak kemudian berkonsekuensi semua orang tidak akan masuk ya. Melihat kondisi atau tingkatan dosanya yang memasukinya khusus orang-orang yang Allah sebut kadzdzab wa tawalla. Adapun dosa-dosa yang lain ya masih memungkinkan untuk masuki dosa-dosa apa neraka-neraka yang lain karena memang neraka tidak cuma satu ya, bertingkat-tingkat. Jahannam neraka sa'ir, disebutkan sendiri sa'ir, disiapkan bagi orang yang tidak mau sholat nah, di surat Mudathir bisa dilihat nama-nama neraka darokatnya pun berbeda-beda. Nah, ma'ruf kita tahu bagaimana sabda Rasulullah SAW ketika beliau yang menyebutkan bentuk hukuman Allah, azab Allah yang paling ringan. Nah, disebutkan dari hadis Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, dikeluarkan Imam Muslim, inna ahwana ahlin nar azaban man lahu na'lan wa syirkan min nar. Ya, bahasanya paling ringannya dari penduduk neraka azabnya, yakni seorang yang dipakaikan padanya dua sendal yang memiliki syarokan, yaitu dua pengikat dari neraka. Yang limin min huma dima hubu, yang mendidih karena sebab dua sendal yang dia pakai otaknya. Ini paling ringannya ya. Makanya di bawah, yang mendidih atasnya. Bayangkan, lantas di bawah otak ini kayak apa bentuknya. Na'udzubillah. Kama yalil mirjal, kata Rasul. Sebagaimana mendidihnya ketel atau periuk yang besar. Ma yaro anna ahadan asyaddu minhu adzaban wa innahu la ahwanuhum adzaban. Dalam keadaan yang dihadap ini mengira tidak ada seorang pun yang dihadap lebih berat dari azab dia. Padahal azab yang dia terima ini adalah azab yang paling ringannya dari azab-azab neraka. Ya. Paling ringannya demikian, Allah. Apalagi yang termasuk dari alladzika tawallaina. Dan sering kita sampaikan kondisi neraka itu tidak kemudian seperti siksaan-siksaan di dunia. Tidak bisa dibayangkan beratnya, sempitnya, kondisi-kondisi yang sangat dibenci oleh jiwa kita. Dan ini gambaran paling ringannya saja demikian. Sehingga apa? Derajat atau tingkatan-tingkatan di neraka itu berbeda. Sehingga kalau dikatakan tidak akan memasukinya kecuali orang yang asqa, kemudian tidak berkonsekuensi, konsekuensi orang yang berdosa memasuki jannah lain, memungkinkan tidak masuk di neraka ini, apa wacana ya neraka, tidak masuk di neraka ini, maka memungkinkan akan masuk di neraka yang lain sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Sehingga di sini disebutkan wa nafyul akhas la yaslim nafyul aam, menafikan yang khusus ini tidak kemudian berkonsekuensi menafikan yang umum. Summa inna hadzal muqtab law ta'ammala al-ayah allati ba'daha la'alima annahu ghairu da'ilin fiha. Kemudian kalau seandainya yang tertipu ini mau memperhatikan benar ayat dalam surat Al-Lail ini yang setelahnya, dia akan tahu dia memang tidak masuk dalam ayat ini kalau memang bukan kadzab wa tawalla. Fala yakunu madmunan lahu an yujannaba. Akan tapi tidak kemudian mendapat jaminan dia akan dijauhkan dari an-nar. Itu tadi melihat kadar dosa dia kepada Allah, penyimpangan dia kepada Allah. Apa ayat setelahnya? La yaslaha illal asqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal aqqa. Dan Allah akan menjauhkan dari an-nar yang siapa? Aqqa, orang-orang yang bertakwa. Masuk daya muhtar ini dari orang-orang yang paling bertakwa. Alladhi masa yusana bala atta alladhi yu'tihi malahu yatazakka, yang mau berinfak mendermakan dari harta-harta yang Allah rezekikan pada dia. Nah, wa amma qawluhu binnar uiddat lil kafirin, adapun firman Allah taala neraka itu telah disiapkan untuk orang-orang yang kafir, faqad qala fil jannah, Allah juga berfirman tentang al-jannah uiddat lil muttaqin, ya, jannah itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, walaupun lin darajatin mimma amilu, dan setiap orang itu akan mendapatkan derajat-derajat, tingkatan-tingkatan sesuai dengan amalan dia. Ya, begitu pula barokat ini ya disesuaikan dengan dosa kemaksiatannya, kadarnya itu sebesar apa, begitu pula amalan hamba, pahala, keutamaan, nanti juga Allah akan siapkan derajat-derajatnya sesuai dengan amal solehnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Insyaallah akan kita ulang sedikit pada pertemuan berikutnya. Ila wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.